Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan tentang masdar telah sampai pada bagian yang akhir. Kemarin sudah disebutkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis bentuk masdar, yakni ada masdar mimi, masdar yang awalnya berupa huruf mim, kemudian ada masdar sinai yang berasal dari isim, kemudian juga ada masdar marrah dan juga masdar hay'ah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, tadribun, latihan tentang masdar ini. Awalan yang pertama, hadil masdara, berikan, datangkan bentuk masdar, berikan, datangkan masdar, wal masdar mimiyah dan masdar mimi, wasmail marroti, wasmail marroti wal hayati dan isim marrah beserta isim hay'ah atau masdar marrah dan juga masdar hay'ah. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, di sini disebutkan beberapa fi'il, baik dari fi'il yang sulasi, kemudian dari sulasi tersebut diubah, dibentuk menjadi mazid. Sulasi yang mujarad diubah, dibentuk menjadi sulasi mazid. Nah, masing-masingnya tentunya akan mempunyai bentuk masdar yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk fi'ilnya. Bagaimana yang sudah dibahas, disebutkan untuk sulasi mujarad itu bentuk masdarnya sama'i, dengan mendengar dari orang Arab, dari bahasa Arab, mendapatkan dari itu, kemudian dihafalkan, digunakan. Kemudian ada pun masdar untuk selain dari sulasi mujarrad, maka itu qiyasi. Jadi dibuatkan wazannya, tinggal dibentuk sesuai dengan wazan-wazan yang ada, sesuai dengan bentuk masing-masing fi'ilnya. Kita coba dari yang awal, pada yang pertama, fi'ilnya wa'ada. Wa'ada ini sulasi mujarrad. Kita lihat dulu bentuk-bentuk fi'ilnya. Dari wa'ada sulasi musyarat ini kemudian dijadikan mazid. Nah, bentuk mazidnya ada beberapa. Jadi tidak setiap fi'il itu bisa dibentuk menjadi semua bentuk mazid. Kemarin sudah dibahas pembahasan fi'il mazid itu secara keseluruhan ada 12 wazan, ada 12 bentuk. Nah, dari 12 itu tidak harus setiap fi'il itu bisa dibentuk menjadi ke 12 bentuk tadi. Tentunya disesuaikan dengan makna yang ada. Kalau pembentukan secara lafaz mungkin bisa setiap fi'il dibentuk menjadi 12 bentuk, 12 wazan. Dibentuk dari sisi lafaznya bisa, tapi dari sisi makna itu disesuaikan dengan penggunaannya. Kalau memang ada contoh, ada penggunaan, berarti ada bentuk-bentuk yang memang ada. Adapun kalau dari si makna tidak dijumpai dari satu bentuk tertentu, maka berarti bentuk tersebut juga tidak digunakan pada sulasi mazid. Dari ini, dari fi'il wa'ada, dibuat mazidnya menjadi itta'ada, mengikuti wazan ifta'ala. Kemudian menjadi lagi wa'ada, mengikuti wazan fa'ala. Yang berikutnya tawa'ada, mengikuti wazan tafa'ala. Kemudian istau'ada, mengikuti wazan istaf'ala. Dan tawa'ada, mengikuti wazan tafa'ala. Ya. Ini beberapa fi'al, atau inilah fi'al-fi'al pada sulasi mazid dari mujarabnya wa'ada. Jadi dengan mengetahui wazannya, bisa disesuaikan dengan bentuk masdarnya. Sebagaimana yang sudah dibahas ya, bentuk masdar pada sulasi mazid sudah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita terapkan. Wa'ada. Dari wa'ada, ya, jadi dari setiap fi'il tadi dibentuk menjadi empat macam masdar, ya, masdar, kemudian masdar mini, kemudian masdar marrah, dan masdar hai'ah. Jadi empat macam. Dari wa'ada, ya, tinggal diurutkan ya, masdarnya wa'dan, ya. Kita pakai yang asalnya domah ya, wa'dun. Ini masdar. Kemudian masdar mi ini bagaimana disebutkan kemarin menjadi mau'aidun. Mau'aidun. Jadi mengikuti wazan maf'ilun. Karena ini mu'tal mu'talfa atau fi'il misal. Kemudian huruf akhirnya sahih, dan ketika dibentuk mudhari', ya, wawunya dihilangkan, ya, maka bentuk masdar mini mengikuti wazan maf'ilun, mau'idun. Kemudian masdar marrah menjadi wa'datun, ya, fa'latun, wa'datun. Kemudian masdar hai'ah atau isim hai'ah menjadi wa'datun. Ya, wa'datun. Nih ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang sudah dibahas pada wazan-wazannya. Fi'il yang mazidnya itta'ada. Ifta'ala, ya, itta'ada itu mengikuti wazan ifta'ala. Jadi asalnya iu-ta'ada, ya, ifta'ala, kemudian wawu diidghamkan pada ta menjadi itta'ada. Pada wazan ifta'ala, wazannya apa? Bentuk masdarnya apa kemarin? Ifti'alun. Berarti di sini menjadi itti'adun. Itti'adun. Kemudian masdar mini, masdar mini pada sulasi mazid dengan diambil dari mudhari'nya, dari mudhari'nya, kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang di dhammah dan sebelum akhir itu di fathah. Itta'ada mubaraknya yatta'idu. Mubaraknya yatta'idu. Dari ini kemudian diubah huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di fathah. Ini sehingga menjadi mutta'adun. Sehingga menjadi mutta'adun. Ini jadi kaidah pada masdar mini untuk yang selain dari sulasi mujarrad, itu dari fi'il mudhari', kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang dhammah, kemudian sebelum akhir di fathah menjadi mutta'adun. Dari itta'ada yatta'idu menjadi mutta'adun. Kemudian masdar marrah untuk ini ghairu sulasi, sulasi mazid dibentuk dari masdar adi, masdar yang biasa dengan penambahan tak, takni. Masdar biasanya apa tadi? Itti'adun. Berarti menjadi itti'adatun. Menjadi itti'adatun. Ini masdar marrahnya. Menjadi itti'adatun. Kemudian masdar hai'ah. Bagaimana? Untuk masdar hai'ah kemarin disebutkan la yusahu illa minal fi'lu sulafiyyi. Masdar hai'ah tidak dibentuk kecuali dari fi'il sulafi mujarad. Sehingga yang mazid ini tidak mempunyai bentuk masdar hai'ah. Ya, yang sulafi mazid ini tidak mempunyai bentuk masdar hai'ah. Jadi yang mazid hanya ada tiga, ya, masdar mimi, masdar, masdar mimi dan masdar marrah. Yang hai'ah khusus yang mujarrad. Ini ya. Berikutnya wa'ada mengikuti wazan apa? Fa'ala. Berarti masdarnya fi'alun, berarti kemarin dibuka fa'ala, masdarnya fi'alun, ya. Wi'adun, ya. Wi'adun, ya. Kemudian atau ada dua bentuk masdar, wi'adun atau mufa'alatun, berarti muwa'adatun. Ini. Kemudian masdar mimi dibentuk dari mudhara'nya wa'ada, yuwa'idu. Ya, ini menjadi yuwa'idu. Huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di fathah menjadi muwa'adun. Muwa'adun. Ya. Ini masdar mimi, apa bukan hai'ah tapi masdar mimi, ya, muwa'adun. Ya, masdar mimi dari mudhara', ya, dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim dhammah, ya. Muwa'adun. Kemudian masdar marrah, ya, masdar marrah, ya, dari masdar yang biasa tadi wi'adun, ya, ditambahkan ta menjadi wi'adatun. Ya. Kalau menggunakan yang muwa'adatun kemarin dijelaskan, kalau seandainya masdar yang biasa itu sudah diakhiri dengan ta, maka ditambahkan kata wahidatun, muwa'adatun, bisa ditambahkan wahidatun. Ini kalau menggunakan yang muwa'adatun, tapi kalau menggunakan masdar yang wi'adun, ya menjadi wi'adatun. Ini masdar marrah. Ini. Jadi dari satu fi'il mujarrad dan dibentuk mazidnya dengan beberapa bentuk menjadi beberapa bentuk, maka tampak di situ bentuk masdarnya juga akan berbeda-beda, ya, sesuai dengan wazannya, sesuai dengan bentuknya. Yang berikutnya tawa'ada. Bab apa ini? Tafa'ala. Bagaimana masdarnya menjadi apa? Tafa'ala, tafa'ulan. Berarti di sini menjadi tawa'ud. Ya. Tawa'udun. Baik. Kemudian masdar mimi tawa'ada mudhari'nya yatawa'adu. Tapi masdar mimnya menjadi apa? Ini diganti mim dhamma sebelumnya di fathah. Menjadi mutawa'adun. Mutawa'adun. Ini ya masdar mim. Masdar marrah menjadi diambil dari masdar yang biasa tadi tawa'ud, tawa'udun, ditambahkan apa? Ta menjadi tawa'udatun. Ya, menjadi tawa'udatun. Ya, ini masdar marrahnya. Ya, tafa'ala yatafa'alu. Ya. Tafa'ulun, tafa'ulan ini. Berikutnya apa? Istau'ada. Istau'ada. Masdarnya apa? Istaf'ala. Masdarnya istif'alun. Pada wazun ya. Istaf'ala istif'alun. Kalau contoh yang sahih, istaghfara istighfarun. Istau'ada ya, menjadi istif'alun menjadi seperti ini asalnya. Istau'ada ketika dibentuk masdar sesuai wazannya istif'alun menjadi istiu'adun. Karena hurufnya kan asalnya wawu ya. Pada wa'ada, pada istau'ada wawu dibentuk masdar menjadi istiu'adun. Nah, di sini bertemu kasrah yang diikuti wawu. Ini tidak sesuai antara kasrah dengan wawu sukun sesudahnya. Maka disesuaikan dengan mengganti wawu menjadi apa? Menjadi huruf ya yang sesuai dengan kasrah. Sehingga bentuk masdarnya menjadi isti'adun. Ya. Isti'adun. Nanti dibuka kembali pada bab istaf'ala pada pembahasan yang sebelumnya terdahulu ya. Ini isti'adun. Kemudian masdar ini istau'ada yastau'idu. Ini bentuk mudhari'nya ya. Yastau'idu. Kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhamma sebelum akhir di fathah. Berarti menjadi mustau'adun. Ya. Ya. Mustau'adun. Ini masdar mimi. Mustau'adun. Kemudian masdar marrah dari masdar yang biasa tadi isti'adun ya ditambahkan tak menjadi isti'adatun ya isti'adatun. Ini jadi seperti itu ya. Berikutnya tawa'ada Tawa'ada. Masdarnya tafa'ala. Masdarnya apa? Tafa'ul. Tafa'ulan. Berarti di sini tawa'udun. Tawa'udun. Tafa'ulun. Seperti tawakkala, masdarnya menjadi tawakkulun. Tawakkul ya. Atau tawakkal ya. Kemudian masdar ini dari mudhari'nya tawa'ada, ya tawa'adu, ya tawa'adu, tawa'ada, ya tawa'adu. Kemudian huruf mudhari' diganti dengan mim dhamma, sebelumnya di fathah, menjadi mu tawa'adun. Mu tawa'adun. Ini masdar miminya. Mu tawa'adun. Baik. Kemudian masdar marrah dari masdar yang biasa tawa'udun, ditambahkan ta di akhirnya menjadi tawa'udatun. Ya, tawa'udatun. Ini ya, pembentukan masdar, bentuk-bentuk masdar, masdar, masdar mimi, masdar marrah, dan juga masdar hai'ah dari fi'il wa'ada dan juga dan mazidnya. Jadi tetap apa? Terkait dengan apa yang sudah dibahas terdahulu tentang fi'il sulasi mujarrad, kemudian fi'il sulasi mazid, mazid biharfin, mazid dengan satu huruf, tambahan satu huruf, mazid biharfaini, tambahan dua huruf, mazid bi salatati ahrufin, tambahan tiga huruf. Ya, jadi apa yang sudah dibahas terdahulu tetap itu akan selalu digunakan, ya. Tetap terkait, ya. Dalam apa penerapan dan seterusnya tetap akan terkait. Adapun pembahasan masing-masing, ya. Pembahasan tentang sulasi, rubai, kemudian mazid atau mujarrad, ya, dibahas masing-masing, ya, babnya tersendiri. Tapi ketika sudah diterapkan, dari ini dibentuk menjadi ini, menjadi itu, ya, tentunya akan terkait dengan yang lainnya. Fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', ya. Mungkin nanti di pembahasan lain ada bentuk fi'il amr juga, ya, fi'il amrnya bagaimana, ya. Jadi itu juga harus difahami, harus diketahui, ya. Seperti ini, ya. Jadi tidak di kemudian apa yang sudah dipelajari kemudian diabaikan, justru semakin diperkuat, semakin diperdalam, ya, difahami, ya, dengan benar, dengan baik, ya, diterapkan sesuai dengan contoh-contohnya. Ya, kalau belajar sorot itu sebenarnya ini menerapkan sesuai dengan contoh, ya, tinggal menerapkan sesuai dengan contoh-contoh yang ada, yang sudah ditunjukkan. Ya. Seperti orang belajar matematika, ya, ada angka-angka, ada rumusan, ya sudah, tinggal masukkan angka dalam rumus, hasilnya jadi. Ini juga demikian, ada wazan-wazannya, ya. Kalau yang sama'i memang harus dihafalkan, ya, tapi selain dari itu, yang qiyasi, ya, tinggal wazan-wazannya saja yang dihafalkan, diperhatikan, ya, kemudian diterapkan pada kata-kata yang lain. Nah, memang yang mungkin butuh perhatian lebih ketika di situ ada huruf illah. Ini yang butuh perhatian. Baik. Dari ini yang pertama ada yang ditanyakan? Sudah, ya. Sekarang fi'il yang kedua. Madda. Madda. Ini fi'il apa? Ada dua huruf yang sama berulang. Ini fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af tersebut aslinya dua hurufnya kan ada dua, ya. Kemudian diidghamkan, dijadikan satu. Yang satu dimasukkan ke yang satunya. Jadi aslinya adalah madada. Ya. Kemudian menjadi madda. Jadi ketika menjumpai satu fi'il mudha'af seperti ini, juga perlu diketahui bentuk aslinya bagaimana. Jadi dua huruf yang idgham, yang diidghamkan, itu diuraikan. Ya, madada. Kenapa? Karena nanti dalam pembentukan dari kata ini menjadi bentuk-bentuk yang lain, pada bentuk mazidnya, kemudian masdarnya, ataupun yang lainnya, kadang yang semacam ini diperlukan, ya, diuraikan dua huruf yang idgham tadi. Untuk madda, masdarnya apa? Maddun. Ya, maddun. Nah, untuk yang sulasi mujarrad itu sama'i. Nah, untuk yang seperti ini ya kembali pada kamus. Kamus bahasa Arab, ya. Atau dari kitab-kitab bahasa Arab juga bisa, ya, atau dengan bertanya pada orang yang lebih tahu. Tapi tetap juga yang paling utama mungkin dari kamus-kamus bahasa Arab itu. Dan yang lebih utama dari kamus-kamus itu tentunya yang kamus Arab. Jadi kamus bahasa Arab diartikan dengan bahasa Arab pula. Jadi benar-benar bisa diperjelas ini bentuknya, masdarnya menjadi seperti ini dan seterusnya. Maddun, ya, masdar dari madda, maddun. Kemudian masdar mini dari madda mengikuti wazan apa? Masdar mini pada sulasi mujarrad wazannya kan maf'alun. Madda dibentuk masdar mini mengikuti wazan maf'alun. Kalau masih kesulitan kita dikembalikan ke aslinya dulu. Madda aslinya madada, dibentuk menjadi maf'alun menjadi mamdadun. Asalnya, ya, asalnya menjadi mamdadun. Ya. Kemudian sebagaimana pada fi'ilnya dua huruf yang sama diidghamkan, maka pada masdar juga demikian. Dua huruf yang sama itu huruf dal yang sama-sama asli. Kalau mim yang itu juga sama, ini berbeda mimnya. Yang awal kan tambahan sebagai bentuk masdar mim. Maka tidak disatukan mim yang dua awal ini. Yang disatukan adalah yang asli, huruf asli, yaitu huruf dal yang pertama dan dal yang kedua dijadikan satu, diidghamkan yang satu pada yang lainnya. Nah, ketika sudah idgham, bagaimana? Tentunya huruf sebelum huruf yang diidgham tersebut harus berharokat. Karena kalau tetap sukun, ya tidak bisa terbaca nanti, karena akan bertemu dua huruf sukun. Sehingga yang sebelum huruf idgham itu diberi harokat fathah. Sehingga bentuk masdar ini menjadi mamaddun. Aslinya mamdadun. Sesuai dengan wazannya. Kemudian masdar marrah. Ya, masdar marrah mengikuti wazan fa'latun. Ya. Wazannya fa'latun. Madda atau madada teks aslinya dibuat mengikuti wazan fa'latun. Jadi fa, ain lam, ya, huruf pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat aslinya, kalau lebih jelas. Mad, ya, fa'latun, mad, datun. Ya, hasilnya apa? Dua huruf yang sama tadi, ketika dibentuk masdar marrah, hasilnya huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, dalam penulisan jadikan satu, di etrom kan menjadi maddatun. Jadi ini masdar marrahnya, maddatun, sesuai dengan wazunnya. Kalau ini sesuai persis dengan wazunnya, tidak ada perubahan. Ya, maddatun, fa'latun. Ini. Jadi yang berubah tadi dari dua huruf dijadikan satu itu pada fi'il, pada fi'ilnya, kemudian pada masdar dan pada masdar mimi. Adapun pada masdar marrah itu memang sesuai dengan wazan, tidak ada perubahan dari wazannya. Ya, demikian pula pada masdar hai'ah, fi'latun menjadi middatun. Ya, tulisannya dirangkai menjadi middatun ini. Jadi masdar marrah dan masdar hai'ah sesuai dengan wazan, tidak ada perubahan, hanya penulisannya saja yang dirangkai. Adapun pada masdar yang biasa, pada masdar yang mimi, ya, pada masdar yang mimi itu ada penyesuaian. Aslinya mamdadun menjadi mamaddun. Kalau yang masdar biasa itu sama'i, ya, sehingga ya seperti itu. Maddun. Itu ya. Sebenarnya menyenangkan, ya, belajar sorof itu. Mengutak-atik kata huruf. Kita lanjutkan. Madda. Apa ini? Dari madda mujarrabnya menjadi madda. Dibentuk mengikuti wazan atau huruf tambahannya apa? Apa? Alif. Alif sesudah fa kalimat. Berarti dia wazannya apa? Fa'ala. Ya, menambahkan alif sesudah fa. Dari madda menjadi madda. Ini fi'il madhi. Pada bab fa'ala, wazan masdarnya fi'alun atau mufa'alatun. Ya. Untuk menghafalkan satu fi'il mazid, satu wazan, ya, dengan bentuk masdarnya. Kalau dari wazan kesulitan, ya, karena hurufnya sama dengan yang lainnya, fa'ala atau fa'ala atau af'ala, ya, maka hafalkan dengan mengambil contoh. Satu contoh yang dianggap paling mudah kita hafalkan, mungkin masing-masing berbeda, ya. Satu contoh untuk diterapkan pada yang lain. Misalnya, ya, ini agak sedikit keluar dari ini dulu. Fa'ala, ini yang semisal ini apa? Jahada. Ya, jahada. Masdarnya apa? Jihadun. Dan mujahadatun. Ya, ambil contoh yang mudah bagi kita, yang mungkin sering kita jumpai dalam keseharian, dari bacaan Al-Qur'an, dari hadis, atau dari doa-doa, dari zikir. Yang mudah yang kita jumpai itu jadikan contoh, jadikan patokan selain dari wazan. Ya. Misalkan ini jahada fa'ala. Nanti masdarnya fi'alun jihadun. Masdar yang kedua mufa'alatun mujahadatun. Ya, lihat, jadikan contoh, jadikan patokan, ya, jadikan sampel untuk yang lainnya. Tentunya juga tadi dengan wazannya juga itu lebih bagus. Jadi wazan dan satu contoh, dua-duanya. wazannya dihafalkan dan berikan satu contoh pada tiap wazan itu. Insyaallah dengan itu lebih mudah kita memahami, menghafalkan dan menerapkan pada yang lain. Ya. Contoh yang lain misalkan apa? Nakaha. Nakaha. Nikahun. Ya, nikah itu bentuk masdar dari fi'il nakaha. Nikahun, munakahatun, ya, munakaha. Jadi yang semisal dengan itu, nikah, jihad, apalagi nanti nifaq, ya, kemunafikan, ya, nafaqa, ya, dan seterusnya, seperti itu ya. Kita kembali ke fi'il ini. Madar tadi mengikuti wazan fa'ala. Maka bentuk masdarnya ada dua, yaitu fi'alun dan mufa'alatun. Dari madun diubah menjadi fi'alun. Sesuaikan dengan hurufnya, fi'alun menjadi nidadun. Ya kan? Fi'alun, fa kalimah, ain kalimah, kemudian ada alif, kemudian baru lam kalimah. Dari madda menjadi nidadun. Nah, di sini bagaimana? Huruf yang sama yang pada fi'il itu diidghamkan, disatukan, ketika di bentuk masdar itu terpisah oleh alif, alif tambahan pada bentuk masdar. Fi'alun, nidadun, ada alifnya antara dua huruf yang sama. Maka dua huruf yang sama tidak diidghamkan, tidak disatukan, karena dipisahkan oleh alif. Sehingga ya sudah, ini bentuk masdarnya, nidadun. Masdar satunya, karena ada dua masdar ya. Tadi apa? Mufa'alatun, mujahadatun, mumadadatun. Mumadadatun. Ada dua huruf yang sama. Ini disatukan, diidghamkan. Mumadadatun, dua dal itu diidghamkan jadi satu menjadi mumadadatun. Mumadadatun. Oh. Ini masdar yang kedua. Dari mad menjadi mumadadatun. Ini ya. Dan ini bukan masdar mini. Ya, pada bab fa'ala dia mempunyai dua masdar, yang satunya memang berawalan mim, tetapi itu bukan masdar mini. Ya, beda ya. Nah, sekarang masdar mini dari madda. Fi'ilnya apa? Madda fa'ala yufa'ilu. Ya, kalau wazannya kan fa'ala, mudhari'nya yufa'ilu. Madda. Kemudian asalnya yumadidu, mudhari'nya ya, dari madda asalnya dibentuk mudhari' yufa'ilu menjadi yumadidu secara asal. Kemudian dua huruf yang sama di idghamkan menjadi yumaddu. Madda yumaddu. Kemudian dibentuk masdar mini dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi min dhammah dan sebelum akhir di fathah. Nah, di sini huruf akhirnya dal yang tasdid atau yang sudah diidghamkan, sebelumnya apa? Alif. Alif tidak bisa berharakat, maka yang di fathah yang sebelumnya lagi. Ya sudah, seperti itu. Sesuai kaidah, sesuai bentuknya. Mumaddun. Ini masdar mini dari madda menjadi mumaddun. Ya, asalnya mumaddun dari yumadidu. Kalau dia kembali ke asal yumadidu menjadi mumaddun. Ya, dua huruf yang sama disatukan ya, dengan idgham menjadi mumadun. Jadi masdar ini mumadun, tadi masdar yang kedua, masdar yang biasa, yang kedua mumadadun, mumadadun. Ada perbedaan di sini ya. Ini ada ta, tapi pada masdar ini tidak ada ta-nya. Yang berikutnya masdar marrah. Dari masdar yang biasa tadi kemudian ditambahkan dengan ta, midadun, menjadi midadatun. Atau kalau dari masdar yang kedua mumadatun sudah ada ta, ditambahkan apa? Wahidatun. Mumadatun wahidatun. Oh, itu ya. Masdar hay'ah tidak ada karena ini mazid. Yang berikutnya amadda. Amadda mengikuti wazan apa? Af'ala. Dari madda ditambahkan hamzah qat'i di awalnya menjadi amadda. Jadi wazannya af'ala. Ya, dua huruf yang sama diidghamkan dijadikan satu menjadi amadda. Jadi aslinya sesuai dengan wazan af'ala, amdada, amdada menjadi amadda. Dari ini af'ala bentuk masdarnya apa? Af'ala if'alun. Jadi dari amadda atau aslinya amdada menjadi imdadun. Ini amadda tadi aslinya amdada sudah jelas. Untuk masalahnya menjadi imdadun if'alun. Dua huruf yang sama dipisahkan oleh alif sehingga tidak diidghamkan, tidak disatukan, tetap imdadun. Kemudian masdar mini dari mudhari'nya amadda, amdada, mudhari'nya yumiddu atau asalnya af'ala yuf'ilu yumdidu. Ya, dibentuk masdar mini mengganti huruf mudhara'ah dengan min dhammah. Ya, kemudian huruf sebelum akhir ini di fathah. Jadi asalnya mumdadun. Dari yumdidun menjadi mumdadun. Dua huruf yang sama diidghamkan. Ketika diidghamkan, maka yang sebelum itu di menjadi di fathah. Menjadi mumad dun. Atau dari mudhari tadi yumiddu sebelumnya di fathah menjadi mumaddun. Jadi yang jelas hasilnya untuk masdar ini menjadi mumaddun. Masdar marrah dari masdar yang biasa tadi imdadun menjadi tambahkan ta menjadi imdadun. Ya, untuk masdar marrah insyaallah mudah, tinggal menambahkan ta. Atau kalau sudah ada ta, tinggal menambahkan kata wahidatun. Untuk yang masdar marrah. Jadi yang butuh kita perhatikan ini pada pembentukan masdar mini atau juga masdar yang biasa ketika fi'il itu bukan salim, bukan sahih salim. di sini mudha'af atau yang mu'tal. Nanti juga ini yang butuh kehati-hatian, kecermatan, ya, ketelitian terkait dengan huruf illah ataupun huruf yang sama yang berulang itu. Baik. Fi'il yang berikutnya in madda, dari madda dibentuk mengikuti wazan apa? In fa'ala, in madda, in madda, in fa'ala. Jadi asalnya in madada, huruf dua huruf yang sama diidghamkan in madda. Kemudian apa? Masdar adi, masdar yang biasa. In fa'ala in fi'alun, in talaqa in tilaqun, in madda in midadun, in midadun, in midadun. Dua huruf yang sama dipisahkan oleh alif sehingga dua huruf yang sama itu tidak diidghamkan, tidak disatukan, terpisah oleh alif. In midadun, tetap demikian. Ini masdar yang adi, yang biasa. Kemudian masdar mini dari mubaraknya. In madda, in fa'ala, mubaraknya yan fa'ilu, yan maddu. Kenapa? Yan madidu asalnya, ya. Yan madidu menjadi yan maddu. Ini mudhari'nya. Huruf mudhari' diubah dengan mim dhammah sebelum akhir di fathah. Kalau yan maddu sudah jelas sebelum akhir di fathah. Kalau yan madidu, ya, di sini kalau ini di fathah kemudian dirangkai juga jadi satu, ya, dengan tafsir tadi, maka yang di fathah yang sebelumnya pada mimnya tadi sehingga menjadi mun mun maddun. Ini masdar mimi mun maddun. Masdar marrah dari masdar yang biasa tambahkan ta sendiri, in midadatun, in midadatun. Berikutnya tamadda, dari madda ditambahkan apa? Ta di awal dan alif sesudah mim, sesudah fa kalimat. Jadi wazannya tafa'ala tamadda. Tamadda, tafa'ala. Jadi asalnya tamadada, ya. Kemudian dibentuk masdar tafa'ala, tafa'ulan. Dari tamadda, tamadada asalnya tamadudan, tamadudun menjadi tamadun, asalnya tamadudun. Dua huruf yang sama disatukan kemudian ya sudah, tidak ada perubahan lagi, menjadi tamadun. Jadi yang tampak tadi fi'ilnya tamadda, masdarnya tamadun. Tamadda, mudhari'nya yatamadu. Asalnya yatamadadu. Dibentuk masdar mimi mengganti huruf mudhara' dengan mim dhammah. Kemudian sebelumnya di fathah ini dirangkai jadi satu. Ya, sebelumnya alif ya sudah seperti itu. Mu ta madun. Ini masdar miminya mutamadun. Tamadun masdarnya, tamadun masdar mimi menjadi mutamadun. Dari fi'il mudhari'nya tadi ya tamadu. Kemudian masdar marrah menambahkan ta dari tamadun menjadi tamadatun. Ya, jadi sebenarnya pada fi'il mudhaf dalam ketika dibentuk mazid ya, itu kalau memang dua huruf yang sama kemudian diidghamkan kemudian dibentuk menjadi masdar-masdar seperti itu, kalau memang itu tidak dipisahkan oleh sesuatu tidak ada pemisah maka ini tetap diidghamkan dua huruf yang sama itu. Tidak diuraikan. Diuraikan ketika ada yang memisahkan seperti alif pada bentuk masdar yang biasa tadi. Ada in midadun misalnya. Atau pada midadun. Ini. Tapi kalau tidak ada yang memisahkan antara dua huruf yang sama, ya dia tetap diidghamkan menjadi satu. Ya. Berikutnya tamat dada tafa'ala. Menambahkan ta di awal dan mengulang ain kalimah tafa'ala menjadi tamat dada. Nah, di sini mengulang ain kalimah berarti mengulang huruf dal yang pertama ya, tamat dada. Tamat dudun, masdarnya menjadi tamat dudun. Kemudian masdar ini tamat dada, ya tamat dadu menjadi mutamat dadun. Jadi karena huruf yang pertama itu diulang, ditambahkan dengan mengulang huruf pertama, maka dia dipisahkan dengan huruf yang kedua. Jadi tamat dada. Dua huruf dal itu semuanya asli, kemudian dal yang pertama diulang. Jadi tambahannya pada dal yang pertama dengan mengulang dal tersebut. Tamad dada, ya, kemudian tamad dudun ini masdarnya, kemudian masdar ini menjadi mutamad dadun karena fi'il mudhari'nya ya tamad dadu, ya tamad dadu. Menjadi mutamad dadun. Kemudian masdar marrah dari tamad dudun ditambahkan ta marbutah menjadi tamad dudatun. Ya. Kemudian fi'il yang berikutnya istamadda. Istamadda, istif'alun, istimdadun. Ini dipisahkan oleh alif. Istimdadun. Ya. Maka dua huruf yang sama itu tidak diidghamkan, tetap terpisah. Istimdadun. Ini masdarnya. Kemudian masdar ini istamadda yastamiddu. Ini fi'il mubaraknya ya, istamadda mubaraknya menjadi yastamiddu, diubah masdar ini, huruf awal diganti dengan mim dhamma sebelum akhir, sebelum dua huruf yang sama itu di fathah, menjadi mustamaddun. Mustamaddun. Ini mustamaddun, ini masdar mimi dari fi'il mudhari yastamiddu menjadi mustamaddun. Kemudian masdar marrah dengan menambahkan ta pada masdar tadi menjadi istindadatun. Jadi seperti ini ya, bentuk-bentuk masdar, beberapa bentuk masdar dari fi'il baik yang musyarat maupun yang mazid ini. Jadi ada satu fi'il yang asal yang musyarat, misalkan wa'ada atau madda, itu bisa diubah dibentuk menjadi sekian macam bentuk. Pada mazidnya wa'ada menjadi itta'ada, wa'ada dan seterusnya. Madda juga demikian menjadi beberapa fi'il mazid. Nanti yang berikutnya qala menjadi aqala, qawala, taqawala, qawala, taqawala, istaqala. Fi'il yang berikutnya masya, nanti menjadi masya, masya, tamasya, masya, istamsya. Ini dari sisi mujarad mazidnya, dari satu sudah menjadi beberapa bentuk. Nanti masing-masingnya mempunyai bentuk masdar. Ada beberapa masdar, ada masdar yang biasa, ada masdar adi, ada masdar mimi, ada masdar marrah. Ada tiga masdar. Itu baru masdarnya. Nanti dibentuk lagi menjadi yang lainnya lagi, yang lainnya lagi. Ya. Jadi sejak awal sebisa mungkin dari contoh-contoh yang ada ini dipelajari, dicermati, diperhatikan dengan seksama ya. Kemudian diterapkan dari contoh-contoh yang ada jadi untuk membentuk ya, dari satu kata ke kata yang lain. Untuk artinya terjemahannya, kalau yang mujarad ya, wa'ada berjanji, madda itu membentangkan, memanjangkan, qala berkata, masya berjalan, itu arti yang mujarabnya. Adapun yang mazid ya sesuaikan dengan bentuknya masing-masing. Dan supaya lebih jelas ya, kalau ada kamus di rumah ya, bisa dibuka di kamus pada masing-masing fi'il tersebut. Jadi mencari kata dalam kamus, carilah dari bentuk mujarabnya. Misalkan itta'ada, mencarinya di mana? Kembalikan ke mujarabnya wa'ada. Kalau dicari di hamzah atau di alif, di huruf pertama, itta'ada misalkan, tidak akan ketemu. Ini kalau kamus yang sesuai kaidah ya. Nanti akan dikembalikan ke mujarotnya. Jadi mencari itta'ada itu pada kata wa'ada. Jadi dicari di kamus pada huruf wawu. Wawu yang pertama, huruf pertama itu wawu ya. Kemudian sesudah itu a'ain, sesudah itu dal, wa'ada. Nanti dari wa'ada turunannya, sesudah itu turunan atau bentukan dari wa'ada akan disebutkan di situ. Wa'ada, wa'ada, itta'ada dan seterusnya, istau'ada dan seterusnya. Jadi kalau ada kamus nanti bisa dibuka, dilihat. Sekaligus belajar ya, membuka kamus, mencari kata dari kamus ya. Dan juga terjemahan itu nanti juga disesuaikan dengan siapul kalam, dengan konteksnya. Jadi kadang satu kata atau seringkali satu kata, satu fi'il, satu bentuk kata ini mempunyai sekian macam arti sesuai dengan siapul kalam, sesuai dengan konteksnya. Nanti juga bisa diperhatikan di kamus, disebut seringkali ditunjukkan contoh, satu dua contoh. Ini dikaitkan dengan kata ini, maknanya artinya menjadi seperti ini misalkan. Dikaitkan dengan kata yang lain nanti artinya menjadi lain. Oke. Untuk dua fi'il yang berikutnya, mungkin di lain waktu. Masya berjalan. Tamasya berjalan-jalan. Ya banyak sebenarnya kata-kata dalam bahasa Indonesia itu yang sudah jadi bahasa yang diambil, diserap dari bahasa Arab tanpa kita sadari. Ini ya. Ya untuk qala dan masya mungkin bisa kita lanjutkan pembahasannya kalau memang perlu dibahas secara lisan, kalau tidak nanti mungkin secara tertulis ala kumingkum ya. Ini dulu untuk pagi ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.